Untuk menutup pembahasan ini, penulis membawakan hadits Jibril. Hadits Jibril ini dalil untuk tiga sekaligus. Dalil untuk Islam, dalil untuk iman, dan dalil untuk apa? Ihsan. Tiga sekaligus. Ya. Dan ini hadits Jibril yang akan dibawakan oleh penulis di sini. Hadits Jibril, fi bayani maratibiddin. Hadits kedatangan Jibril yang menjelaskan tingkatan-tingkatan agama. Ini hadits dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Hadal hadits yasluhu ayyuqala lahu ummu sunnah lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Kata beliau, ini hadits layak dikatakan sebagai pokoknya sunnah. Al-Fatihah kan namanya apa? Ummul Quran. Kalau ini ummus sunnah, ummul hadith. Hadith ini layak dikatakan seperti itu. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata Nawawi rahimahullah. Wa'alam anna hadhal hadith yajma'u anwa'an minal ulumi wal ma'arif wal adab wal lata'if. Bal huwa aslul Islam. Kata Nawawi, ini hadith, ketahuilah bahwa hadith ini mengumpulkan berbagai bentuk ilmu, berbagai bentuk pengetahuan, adab-adab, dan lataif. Lataif itu ilmu-ilmu yang rahasia atau tersembunyi. Bahkan hadith ini adalah dasar keislaman, pokok dari keislaman. Inilah hadith Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang datangnya Jibril. Dan ini hadith dimaklumi ya, bahwa dia memiliki kisah. Kalau kita baca di dalam Sahih Muslim, ini ada kisahnya. Ya. Karena ini hadith diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca dulu dari lafadz penulis. Ya. Di sini hanya kita perlu jelaskan hadits ini dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa dalilu minas sunnah. Dalilnya dari sunnah. Sunnah maksudnya dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya dari hadits, ya. Dalilnya dari hadith, kata beliau, hadithu Jibra'il al-Mashhur adalah hadith Jibra'il yang masyhur. Dikatakan Jibril, dikatakan Jibra'il, ya. Dan ada beberapa bacaan pada nama Jibril. Ada beberapa bacaan di dalam kiraat sabah, kiraat yang tujuh dan selainnya. Iya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau hadits ini adalah hadits yang pertama di dalam Sahih Muslim di Kitabul Iman. Hadits yang pertama. Iya. Sahih Muslim itu ada muqaddimah, ada kitabnya. Nah, muqaddimah itu bukan Sahih Muslim yang dimaksud oleh para ulama yang disepakati hadith-hadithnya diterima. Jelas ya? Ini cuman pembedaan sederhana ya supaya kita paham. Ada namanya muqaddimah Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim ketika menulis kitab sahihnya, begitu selesai beliau atau kitab sahihnya ini, beliau mulai dengan sebuah muqaddimah. Ada pendahuluannya. Nah, pendahuluan Sahih Muslim ini tidak masuk di dalam sahih. Dia cuma pendahuluan namanya. Apa pentingnya mengetahui ini? Ya penting ya. Sebab ada hadith-hadith di muqaddimah Sahih Muslim. Nah, kalau ada hadith di muqaddimah Sahih Muslim, tidak dikatakan dikeluarkan oleh Muslim, tidak. Kalau istilah dikeluarkan oleh Muslim, itu artinya dikeluarkan oleh Muslim di kitab mana? Kitab sahih, bukan di muqaddimah. Jadi kalau dia di muqaddimah harus ditambah. Dikeluarkan oleh muslim dalam muqaddimah sahihnya. Harus disebut begitu. Ya. Dan itu komitmen ulama ahli hadith di atas istilah ini. Karena mereka bedakan antara muqaddimah dan apa? Sahihnya. Ini hadith ini adalah hadith yang pertama di dalam sahih muslim. Jadi hadithnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Itu dari jalan Abdullah bin Buraidah. Melalui jalur Abdullah bin Buraidah. Dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar berkata, kana awwala man qala fil qadari bil Basra ma'badunul juhani. Ma'badunul juhani katanya. Orang yang paling pertama berucap bid'ah qadariyah, berucap bid'ah tentang takdir di Basrah, itu adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini penyebutan sejarah awal terjadinya apa? Kesesatan. Iya. Bid'ah itu dibahas oleh para ulama. Didetailkan sejarah terjadinya. Kenapa? Supaya menjadi sejarah bagi umat. Pelajaran. Kapan bid'ah itu terjadi? Iya. Jadi bid'ah yang pertama terjadi yang bersifat dengan keyakinan. Ini yang dibahas di dalam hadis ini. Ada bid'ah yang pertama terjadi terkait dengan amalia, amalan. Itu lain lagi, itu bid'ah di Kufah, orang yang dikir berjamaah di masjid itu. Itu disebut sebagai bid'ah amalia yang paling pertama terjadi di dalam sejarah Islam. Ada pun dalam sejarah keyakinan, akidah, bid'ah yang paling pertama terjadi, ada yang mengatakan itu adalah bid'ah qadariyah di Basrah. Dan ada yang mengatakan itu adalah bid'ah Syiah Rafidhah yang dicetuskan oleh siapa? Abdullah ibn Saba. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi ini sejarah bid'ah. Ya. Supaya kita kenal ya bahwa bid'ah itu terkait dengan sejarahnya itu ditulis oleh para ulama. Dan itu ada ilmu tersendirinya. Namanya ilmu al-maqalat. Ilmu pemikiran-pemikiran bid'ah. Nah, pemikiran-pemikiran bid'ah ini, pendapat-pendapat bid'ah, kejadian-kejadian bid'ah atau dari amalan-amalan bid'ah, ini ada sejarahnya dan dicatat, ya, dibukukan oleh para ulama. Jelas ya? Nah, jadi ini memudahkan kepada umat, ada pelajaran bisa dipetik di belakangnya. Supaya orang itu mengenal ini kesesatan, bagaimana ceritanya, kok bisa muncul. Apa yang menyebabkan terjadinya kesesatan itu. Nah, supaya seorang itu jangan jatuh di dalam hal yang apa? Yang sama. Iya. Jangan jatuh di dalam hal yang sama. Baik. Jadi Ma'bad al-Juhani yang pertama kali berucap tentang bid'ah qadariyah di Basrah. Ketika muncul bid'ah ini, kata Yahya bin Ya'mar, fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Khimyari. Maka saya dan Humayd bin Abdurrahman al-Khimyari, kami pergi hajjaini au mu'tamiraini. Pergi haji atau umrah. Ini rawinya yang ragu ya. Apakah dia pergi haji atau umrah. Yang jelas pergi ke Mekah. Padahal kalau kita lihat di biografi dua ulama ini, Yahya bin Ya'mar dan Humayd bin Abdurrahman al-Khimyari, ini subhanallah dua ulama tabi'in di kota Basrah. Mereka orang-orang berilmu. Iya. Tapi perhatikan adabnya. Etika ilmiah yang mereka pegang. Ketika terjadi masalah di dalam agama, mereka tidak komentari sendiri. Tapi dia tanyakan kepada siapa? Kepada ahlul ilm. Orang yang lebih berilmu daripada mereka. Mereka juga ulama, tapi dia tanya kepada orang yang lebih berilmu. Karena itulah kewajiban. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum La ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Ini kejadian ya, terjadi di para sahabat. Dan ini diterangkan oleh Umar bin Khattab dalam hadits Ibnu Abbas, bahwa kejadian ini ketika tersiar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, maka turun ayat ini menegur. Ya, apabila datang sebuah perkara berupa keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Ini langsung menyebarkannya, akhirnya yang terjadi hal yang kurang baik. Ini menjadi hal yang besar di tengah kaum muslimin. Karena katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin, kan begitu? Iya. Maka ini berita ketika sampai kepada Umar, orang yang bawa berita itu datang menggedor-gedor pintu Umar. Seakan-akan ada pasukan musuh datang menyerang. Ya Umar kaget, keluar. Sangkaan Umar ada musuh yang datang menyerang. Ternyata yang disampaikan kepada Umar berita, bahwa tersiar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Apa yang terjadi? Umar pun langsung turun. Iya. Karena Umar kadang kalau tangganya di rumah, Umar yang turun. Nah, saling menukar apa yang mereka dapatkan di hari tersebut. Ya, maka waktu itu Umar pas di rumah. Ketika tetangganya ini datang memberitakan, maka Umar langsung turun ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia temukan orang-orang di masjid menangis. Hah? Akhirnya Umar mendatangi rumah Aisyah. Dalam keadaan Aisyah menangis. Ya, dia tanyakan apa yang terjadi. Kata Aisyah, jangan tanya saya. Tanya saja kepada anakmu sendiri. Maksudnya tanya ke Hafsah. Ya. Akhirnya Umar pun tahu ceritanya. Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Singkat ceritanya, Umar mendatangi Nabi. Nabi dalam keadaan ya marah waktu itu. Terus Umar berbicara dengannya. Ya, sampai Nabi kembali kepada kondisi yang pertama. Kondisinya yang biasa. Akhirnya Umar bertanya, Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Umar, kata Nabi, tidak. Saya tidak menceraikan istri-istriku. Saya hanya melakukan ila. Tidak mendekati mereka selama 1 bulan. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi di ayat ceritanya teguran kepada para sahabat karena menyiarkan berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Padahal yang terjadi apa? Tidak. Nabi hanya mengila. Ila itu suami, dia berhak bersumpah. Kalau misalnya ada hal yang perlu dia lakukan terhadap istrinya, dia bisa bersumpah, misalnya saya tidak dekati kamu selama 1 bulan, itu boleh saya. Ya, tapi kalau sumpah harus, sumpah itu namanya sumpah, dia laksanakan apa? Sumpahnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendekati istrinya selama, istri-istrinya semuanya selama 29 hari. Ya, 29 hari itu 1 bulan. Baik. Jadi ini ayat terkait dengan kejadian tersebut. Jadi kejadian yang seperti ini turun ayat menegur sahabat. Mereka langsung sebarkan berita. Apa yang harusnya mereka lakukan? Andai kata mereka kembalikan berita itu kepada Rasul dan kepada ulil amr yang memegang perkara. Ya. Maka orang yang punya istimbat bisa mengambil petikan hukum yang terbaiknya. Nah, itu kata Umar, sayalah termasuk orang yang mengambil istimbat di situ. Jelas ya? Nah, ini ketentuan dalam Al-Quran. Begitu kaidahnya kalau ada kejadian. Kalau ada kejadian. Nah, ini akhlak dan adab ini mulai terkikis. Ya. Di masa ini tidak ada lagi dikenal. Ya. Tidak ada dikenal hal ini. Yang ada orang-orang yang tidak tahu diri. Yang jahil tidak tahu dirinya jahil. Dan yang paling hebatnya lagi, jahil tapi dia sangka dirinya apa? Berilmu. Ini yang repot. Ya, wa inna ana'an antufahima jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Hal yang betul-betul ribet sekali kamu memahamkan orang jahil. Karena akhirnya dia menyangka bahwa dia itu lebih paham daripada kamu. Itu orang jahil, repot ceritanya. Jadi ada keadaan-keadaan seperti itu. Masalah-masalah besar yang kalau terjadi di masa Umar, Umar akan mengumpulkan seluruh sahabat. Ya, kalau sekarang tidak, semuanya bisa berkomentar. Ya, dari lapisan bawah sampai lapisan atas bisa berkomentar. Ya, dan ini dari etika syar'i lenyap ya. Perhatikan ini, bid'ah qadariyah, orang yang mengatakan misalnya al-amr unuf, perkara itu baru terjadi. Ini sesuatu kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Saya mau tanya, ini mungkar atau bukan? Hah? Mungkar. Ini jelas sebagai kekafiran atau bukan? Jelas. Kan begitu? Ya harusnya Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman tidak perlu pergi tanya. Kan perkaranya jelas. Ya, tapi itulah etika para as-salaf seperti itu. Ini kejadian baru terjadi. Karena itu dia tanyakan kepada ahlinya. Maka mereka melakukan perjalanan, subhanallah, dari Basra melakukan perjalanan ke Mekah, haji atau umrah, untuk apa? Untuk menanyakan hal ini. Ya. Apa yang terjadi? Mereka berkata, "Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasa'allahu amma yaqulu haula'i fil qadar." Kata mereka, andai kata kami jumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan tanyai dia tentang ucapan orang itu seputar takdir. Ucapan orang-orang tersebut seputar apa namanya? Takdir. Ya. Jadi ini etika para as-salaf. Kalau ada orang yang baru muncul, berucap sesuatu, itu ditanyakan kepada ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu. Sekarang ini gak tahu dia dapat tulisan di internet. Ya penulisnya dia gak tahu siapa. Kadang dia tahu orangnya siapa, namanya siapa. Tapi dia gak tahu orang ini belajarnya di mana. Mengambil ilmunya bagaimana. Pemikirannya bagaimana. Dia telan bulat-bulat saja. Ini keliru ya di dalam cara belajar. Harusnya dia pahami masalah-masalah dengan benar. Apalagi pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Iya, pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Karena sekarang ini manusia dengan perkembangan teknologi itu syubhat-syubhat itu gampang saja orang mengambilnya. Iya. Nah, ada orang-orang yang berbicara kadang sok ilmiah padahal bacaannya dari buku-buku dimaklumi. Orang-orang yang pemikirannya sudah diketahui kerusakannya semenjak dahulu. Ya. Diketemukan oleh orang yang tidak belajar akhirnya dia lihat seakan-akan ilmu. Andai kata dia tanyakan kepada orang yang berilmu akan diterangkan tentang syubhat tersebut, dijelaskan tentang batilnya dan bahayanya. Ini pentingnya kembali kepada orang yang berilmu. Baik. Apa yang terjadi? Fawuffiqalana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Maka kata Yahya bin Ya'mar, alhamdulillah kami diberi taufik oleh Allah. Kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau sedang masuk masjid. Jadi subhanallah nyampe mereka ke Mekah. Ya. Dia dapati siapa? Abdullah bin Umar sedang masuk masjid. Ya, dia tidak perlu berkeliling-keliling lagi cari-cari. Tapi langsung dapat. Abdullah bin Umar sedang masuk masjid. Ya. Kata beliau, faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka saya dengan kawanku berjalan di sebelahnya. Salah seorang dari kami di kanannya, yang lainnya di kirinya. Kata Yahya bin Ya'mar, fadhanantu anna sahibi sayakilu kalama ilayya. Saya menyangka kawanku ini menyerahkan pembicaraan kepadaku. Ini juga etika antara dua orang ya, ini sama-sama tingkatannya. Ya, dia persilahkan kawannya yang bertanya. Nah, kawannya kelihatannya memberi isyarat kepada Yahya bin Amr, kamu saja yang bertanya. Nah, ini penghormatan mereka para as-salaf sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Baik. Fakultu, maka kata Yahya bin Amr, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyah, gelar panggilan untuk siapa? Abdullah bin Umar. Ya, orang Arab itu kalau dipanggil dengan panggilan yang paling bagusnya, itu dipanggil dengan apa? Kunyahnya. Ya, kunyah itu gelar panggilan yang didahului dengan Abu. Kalau apa? Laki-laki. Kalau perempuan didahului dengan Ummu. Ya, kan begitu. Abu itu belum tentu dia punya anak. Misalnya Abu Abdurrahman, belum tentu dia punya anak namanya Abdurrahman. Ya, kadang kunyah itu karena terkait dengan kebiasaan, terkait dengan suatu sifat, terkait dengan cita-cita, atau terkait dengan apa? Kesenangan. Seperti Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, Hurairah itu apa? Kucing kecil. Masa bapaknya kucing? Ya, enggak cocok ya. Jelas ya? Jadi maksudnya dia orang yang penyayang kepada apa? Kucing atau memiliki kucing dinisbatkan ke sana. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil sedang bermain. Main burung. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nugair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ya, disebut anak kecil dipanggil dengan apa? Kunya oleh Nabi, ya Abu Umair. Ya. Jelas ya? Baik. Perempuan juga gitu, Ummu. Ya, disebut dengan Ummu. Kadang kunya itu terkait dengan keberaniannya. Misalnya dia ini pemberani, Abu Syuja misalnya. Karena memang dia memiliki sifat apa? Pemberani. Atau dia banyak menanggung. Ya. Anak-anak yatim misalnya. Dia menafkahinya. Maka dikatakan Abul Aitam atau Abul Yatama. Atau banyak janda-janda yang dia biayai misalnya. Nah, disebut sebagai apa? Abun Nisa. Ya. Misalnya. Ya, jadi ya jangan ada yang plesetkan ya Abu ini, Abu Gosok katanya. Nah, ini mempermainkan ya dari apa namanya, hal-hal yang harusnya dikembangkan itu perkara bagus ya, panggilan. Jadi beliau katakan, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm wa dhakara min sya'nihim. Wahai Abu Abdurrahman, telah tampak di tengah kami ya sekelompok manusia, mereka ini apa namanya, disebutkan ya dari sifatnya ya, mereka ini membaca Al-Qur'an, mereka ini mencari ilmu ya. Jadi disebutkan membaca Al-Qur'an, mencari ilmu, ini subhanallah, ahlul bid'ah itu tidak ada yang muncul kelihatannya bid'ah semua dari A sampai Z ya. Semuanya bid'ah. Enggak, ahlul bid'ah itu ada bagus-bagusnya. Jelas ya? Nah, baru kelihatan racunnya di belakang. Gimana itu? Wanahum yaz'umuna alla qadara. Mereka menyangka bahwa tidak ada takdir itu. Wanal amra unuf. Bahwa perkara itu adalah unuf. Nah, inilah yang saya sebut tadi, unuf. Unuf itu perkara baru terjadi. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Itu maksudnya lamr unuf. Jelas ya? Nah, jadi ini ucapan mereka. Baik. Jadi ketika dia sebutkan perkaranya. Mereka baca Al-Quran. Mereka mengumpulkan ilmu, mencari ilmu. Ya, disebutkan dari perkara mereka. Tapi mereka ini menyangka tidak ada takdir. Perkara itu baru terjadi. Ini bidanya orang-orang Qadariyah. Ahlul bid'ah seperti itu. Awal kali duduk kepadanya, dia tidak kasih hal yang langsung bidah, dia kasih dulu hal yang bagus. Dikasih dulu yang manis-manis. Bau-bau surga. Ya. Nanti belakangan dia masukkan apa? Dia masukkan racunnya. Ya. Seperti kata Imam Al-Barbahari, ahlul bidah itu seperti kalajengking. Ya. Badannya itu enggak kelihatan kalau berjalan di atas apa namanya? Padang pasir itu enggak kelihatan. Tapi sengatnya itu sudah siap. Siapa yang lewat langsung naik sengatnya. Seperti itu ahlul bidah. Baik. Maka mendengarkan hal tersebut, langsung Ibnu Umar berkomentar. Iya. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'u minni. Kata Ibnu Umar, kalau kamu jumpai mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Maksudnya kita tidak ada hubungan sama mereka. Iya. Ini pernyataan tegas ya. Dan menunjukkan sikap terhadap orang-orang yang berbuat bidah. Iya. Orang-orang yang berbuat bidah, apalagi bidah-bidah yang seperti ini. Ini bukan hal-hal kecil. Sebab kalau bidah-bidah seperti ini digampangkan, ada yang berbuat bidah seperti itu langsung dibiarkan saja. Akhirnya digampangkan. Menyelisih agama di tengah masyarakat, di tengah manusia. Dan ini tidak bagus. Ya, di mana kita pengagungan terhadap syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada pengingkaran. Harus ada pengingkaran. Kata beliau, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengan namanya. Lau anna li ahadihim mitla uhudin dhahaban. Fa'anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andai kata salah seorang dari mereka yang mengingkari takdir itu memiliki emas sebanyak satu gunung Uhud, lalu emas ini mereka infakkan, maka Allah tidak akan terima infak tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Ya. Kata Ibn Umar, haddathani abi Umar ibn al-Khattab, menceritakan kepadaku ayahku Umar ibn al-Khattab. Ini hadith yang disebut oleh penulis. Ya, ini kebiasaan para salaf ya, ketika dia memutuskan sesuatu, memberi fatwa sesuatu, dia sebutkan dalilnya. Sandarannya apa? Ini dalilnya. Jadi hadithnya panjang ini, oleh Abdullah bin Umar, itu dia sebutkan dari ayahnya. Dari Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-dua orang ulama tabi'in ini menghafal dari siapa? Abdullah bin Umar. Dari dua orang ulama ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Buraidah. Terus diriwayatkan. Sehingga berjalan di tengah manusia. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu seperti itu. Ya, kalau tidak ada yang menghafalnya, tidak ada yang mempelajarinya, tidak ada yang menyampaikannya, maka akan hilang ilmu itu. Tertutup. Ya, tidak tampak. Maka harus ditampakkan, diperlihatkan. Baik, ini hadith yang agung ya, kandungannya sangat banyak sekali. Ya, saya akan baca hadith ini. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallama. Ya, tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam sahih Muslim ada kata data yaumin, pada suatu hari. Ya. Ini terdapat kebiasaan para sahabat duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkait dengan ilmu itu orang selalu hadir di majelis ilmu. Ya. Senang dekat dengan guru, duduk berada di sekitarnya. Apalagi kalau sudah jelas waktu-waktu apa? Waktu-waktu ta'limnya. Iya. Tidak jelas saja dia berusaha untuk dekat-dekat dengan apa? Orang yang berilmu. Agar supaya dia mendapatkan dari faedah dan ilmu. Nah, di sini para sahabat punya kebiasaan seperti itu. Selalu berada di sekitar Nabi, duduk di sekitar beliau. Iya. Ada-ada saja dari kejadian. Kadang Nabi yang membuka pembicaraan, menyampaikan hadis, kadang turun wahyu kepada Nabi. Kadang ada yang datang bertanya, Nabi menjawab. Ya. Kadang ada sebuah kejadian yang disampaikan kepada Nabi, Nabi yang komentarinya. Nah, ini kan bagian semuanya dari apa? Dari ilmu. Iya, bagian dari ilmu. Baik. Dan ini juga menunjukkan semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meraih ilmu. Dan umat ini harusnya seperti itu, apalagi seorang penuntut ilmu. Ya harus punya semangat untuk meraih ilmu. Ya jadikanlah paling sedikit predikat kita, kita ini adalah seorang penuntut ilmu, cinta kepada apa? Cinta kepada ilmu. Ya. Jelas ya? Kan bagus juga kalau biografi seorang itu, si fulan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dulunya dia ketika masih hidup adalah seorang penuntut ilmu. Sering hadir di majelis ilmu. Kan itu lumayan bagus kan? Ya. Daripada dia enggak tahu kemana rimbanya. Ya. Maka ini catatan-catatan yang bagus. Dan hal yang seperti ini, itu upaya dari seorang, semangat dari seorang. Dan para sahabat seperti ini kehidupan mereka.